Apakah perbedaan mendasar antara majelis tarjih dan bahsul masail sehingga seringkali berbeda dalam mengeluarkan fatwa? Antara alim ulamanya tak ada perbedaan. Saya 5 tahun menjadi anggota lembaga bahsul masail dari 2009 sampai 2014. Muhammadiyah majelis tarjih, tapi Profesor Yunahar Ilyas SMS ke saya, masih saya simpan. Saya Yunahar Ilyas mendengar video-video Ustaz Somad, lanjutkan Ustaz. Tak ada, insya Allah kalau tak ada kepentingan kita tak ada masalah. Di mana letak masalahnya? Majelis tarjih 4 mazhab ditarjihnya, ini dalil-dalil kuat nih. Sedangkan bahsul masail 4 mazhab lebih kepada mazhab Syafi'i. Situ saja bedanya, lebih kepada mazhab Syafi'i. Sedangkan ini enggak, bisa Hanafi, dalam kasusnya bisa ke Maliki, dalam sini enggak. Ini lebih pada mazhab Syafi'i. NU 4 mazhab lebih mengedepankan mazhab Syafi'i. Muhammadiyah pakai majelis tarjih tetap 4 mazhab. Perti Syafi'i saja. Buka adik ART Perti, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Inyak Canduang, Perti Syafi'i saja. Al-Wasliyah Medan, Syafi'i saja. Situ letak perbedaan. Apakah Muhammadiyah juga bermazhab Asy'ari? Tulisan Buya Hamka di koran Kompas tahun 80 ketika heboh masalah Syiah. Apa kata Buya Hamka? Wahai MUI, bicaralah. Waktu itu dia sudah tidak lagi ketua MUI, menjelang meninggalnya. Wahai MUI, bicaralah. Saya kopikan tulisan Buya Hamka itu di ujung buku 37 masalah populer dalam pembahasan ke-37 masalah Syiah. Apa kata Buya Hamka? Kami di Indonesia, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak perlu ikut Syiah dalam masalah akidah, kami Asy'ari. Jelas Buya Hamka menyebut situ. Buka. Dalam masalah akidah kami Asy'ari, dalam masalah fikih kami 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Buya Hamka menulis. Pada saat zikir setelah sholat fardu kita membaca tahmid alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Karena imam baca sangat cepat, maka pada saat kami sampai hitungan ke-20 imam sudah selesai di 33. Oh, Valentino Rossi. Sebagai makmum, apakah kami ikut Rossi ke, imam Rossi ke, atau kami buat alhamdulillah alhamdulillah, usah ikut imam tu. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, ke supir SDH alhamdulillah, sipir dolok holi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, ikut awak makharijul huruf la ilaha illallah la ilaha illallah, tetap makharijul huruf. Contoh kasus imam pingsan pada saat solat, jamaah melanjutkan solat dengan imam pengganti, membiarkan sang imam tergeletak. Menolong imam dahulu atau mau solat? Salah satu membatalkan solatnya, pahala jamaah dia sudah dapat. Tercampak imam tu, lalu dia bantulah imam tu, dia baringkan, dia baringkan, lalu habis tu kalau masih sempat masukkannya ke kamar. Lalu di sebelahnya ada kamar, dibaringkannya, tadi kasihnya minum. Setelah itu imam tu pun sadar, alhamdulillah, kata dia, Pak, saya izin melanjutkan solat ya. Iyalah, masih ada orang solat, lanjutkannya balik. Dia masbuk. Tapi kalau tidak, dia sudah dapat pahala solat berjamaah. Ya, ditengok aja imam. Kasihan. Di kampung kami ada sebagian orang berobat minta bantuan jin. Dalam Islam apakah boleh, Pak Ustaz? Dan mereka berdalil saudara jin itu jin muslim. Dari mana kita tahu dia jin muslim? Sedang mu'alaf aja banyak bohong sekarang. Waktu bulan puasa kemarin semua bawa sertifikat mu'alaf. Orang aja payah kita percaya, apalagi jin. Saya kalau datang misalnya pas sedang zikir subhanallah, tiba-tiba datang, hai Abdul Somad, aku adalah jin penjaga di sini, aku jin muslim, saya tak percaya. Sama orang aja kita payah percaya, apalagi jin. Berapa banyak jin mengaku jin muslim padahal tidak. Oleh sebab itu, maka dalam masalah dunia jin ini kita mesti hati-hati. Jangan percaya kepada jin, karena banyak penipu pembohong, tak betul. Fariqum minal insi, ada rijalum minal insi, ada sekelompok jin, ada sekelompok ins manusia, ya'udzuna birijalim minal jin, minta perlindungan kepada jin. Apa hukuman mereka? fazaduhum rahaqa, mereka semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Jin juz 29. Pak Ustaz, saya mau tanya tentang riba. Katanya Pak Ustaz, uang dengan barang tak haram. Apakah kredit rumah halal? Karena setahu saya perumahan itu melibatkan pihak ketiga. Bagaimana kalau kita terima oper kredit dari orang? Terima kasih Pak Ustaz. Saya jual, Bapak punya rumah, saya punya duit, saya bayar cicil. Cicil. Dulu sahabat membeli budak dengan cara cicil, sahabat memberi gandum dengan cara cicil. Kalau begitu masalah baik bitaksid sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Di mana baru muncul masalah? Ada pihak ketiga yang meminjamkan uang sehingga orang menyangka ini uang dengan barang, padahal hakikatnya uang dengan uang. Ini yang tak dipahami orang. Maka pahami akadnya baik-baik. Bukan tulisan saya itu yang salah, tapi akad itu tidak lagi antara dua, tapi sudah ada pembiayaan pinjam uang. Leasing kah namanya, BII kah namanya? Apa BII ini? Bang Inang-Inang. Ustaz, bagaimana cara untuk menghafal Quran? Saya payah kali untuk menghafal Quran. Saya yang lama aja hilang. Menengok lutut-lutut di mall, satu lutut hilang satu juz. Maka kalau bapak ibu sayang ke anak-anak kita yang sudah masuk SD IT, SMP IT ngapal Quran, maka mesti didukung, disokong DPR yang memperjuangkan Perda Syariah, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Di bumi Melayu mesti pakai baju kurung. Oh, dapat juga pantun awak pagi kau. Di mana langit dipijak, di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau di bumi Melayu mesti pakai baju kurung. Tak sengaja dapat tu. Pertama habis subuh dihafal satu halaman. Kami dulu gitu waktu kuliah. Di Azhar 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz. 4 tahun 8 juz. Habis subuh dihafal satu halaman. Habis itu diulang-ulang. Waktu solat qabliyah, solat ba'diyah dibaca dalam solat. Setelah itu ditulis. Karena nanti ujian ada tulis. Karena sekali menulis itu kata orang sama dengan mengulang 10 kali hafalan. Apa yang harus diniatkan agar bisa mudah menghafal Quran Pak Ustaz? Biar tak salah niat. Innamal a'malu binniat. Ustaz, dulu waktu ngapal pelajaran itu niatnya lillahi ta'ala. Saya ini mau jujur. Dulu kami, saya tak bilang kami. Saya waktu ditanya adik-adik kemarin, Ustaz dulu kuliah motivasinya apa? Saya kuliah motivasinya satu aja. Biar supaya beasiswa jangan putus. Tapi kemudian setelah bertambah usia, bertambah pengetahuan, maka kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi apapun, mau jadi qori, mau jadi imam, mau jadi ustaz, mau jadi polisi, mau jadi tentara, pakailah itu untuk menolong agama Allah. Intansurullah, kalau kau tolong agama Allah nih, yansurkum, maka dia akan menolong engkau, yusabbit aqdamakum. Ustaz mohon doakan saya, Pak Ustaz, insyaallah di akhir majlis kita doakan. Yang ujian supaya lulus, yang mau ngapal Quran supaya diberikan kemudahan insyaallah. Saya seorang laki-laki umur 30 tahun, menikah dengan janda umur 42 tahun, sudah punya anak 5 orang. Sekarang ini saya belum memberikan nafkah, saya belum memberikan nafkah secara penuh karena memang saya sudah berusaha tapi itulah hasilnya. Apakah saya berdosa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang sesuai dengan dengan kemampuannya. Setelah menikah banyak kegiatan istri saya karena tidak sesuai syariat. Contohnya bersentuhan dan bergaul dengan lawan jenis, padahal organisasi ini minta agar anggotanya laki-laki pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kau istriku. Sejak nikah maka kau tanggungjawabku. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu, jaga istrimu dari api neraka.